Saatnya Berita Malam. Assalamualaikum Saudara Lun, berita malam edisi hari ini Jumat 3 November 2017 dibacakan oleh saya Ilham. Sebuah jembatan di Semelu ambruk saat dilewati truk proyek. Bupati Singkil ikut tanami terumbu karang di laut Kepulauan Banyak. Warga Aceh segel gedung Balai Raya Aceh sepakat di Medan. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, sebuah jembatan berkonstruksi kayu yang berada di kawasan Tameng, Kecamatan Salang, Semelu, ambruk setelah dilintasi truk proyek berukuran besar Kamis malam kemarin. Jembatan tersebut diketahui berada di lintasan jalan lingkar Semelu yang tiap hari dilalui masyarakat. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Semelu, Abu Slan, menyatakan ambruknya jembatan karena tidak mampu lagi menahan beban berat. Jembatan tersebut dibangun pada 2002 lalu dan kondisinya saat ini terlihat lapuk pada sisi konstruksi bagian bawah jembatan. Ambruknya jembatan membuat kemacetan panjang dari dua arah. Meski demikian, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Bagian pemeliharaan jalan dan jembatan sudah berada di lokasi untuk mengatasi jembatan ambruk, termasuk mengerahkan alat berat ke lokasi. Sederalun, Bupati Aceh Singkil Dul Musrid dan Dim 0109 Singkil Letkol Kapti Herta Tiawan dan Kapolres Aceh Singkil AKBP Ian Rizkian menanam terumbu karang di laut kawasan Kepulauan Banyak Jumat pagi. Penanaman terumbu karang juga dilakukan personil Angkatan Laut, Pramuka Sakawira Kartika, Wakapolres Aceh Singkil, serta unsur terkait lainnya. Penanaman terumbu karang di dasar laut tersebut dalam rangka ulang tahun ke-10 Sakawira Kartika dan Sumpah Pemuda. Penanaman terumbu karang itu sebagai upaya mencegah kepunahan terumbu karang yang terus mengalami kerusakan di lautan Aceh Singkil. Kemudian untuk menjaga ekosistem laut, mengingat terumbu karang merupakan rumah ikan. Proses penanaman terumbu karang mengerahkan setidaknya 5 speedboat. Butuh keterampilan khusus menanam di dasar laut dengan menggunakan scuba atau perangkat bernapas bawah air. Sebab menghabiskan waktu cukup lama berada di dasar laut. Sederalun, seratusan warga Aceh di Sumatera Utara menyegel gedung Balai Raya Aceh Sepakat di Jalan Mengkara, Medan Petisah, Kota Medan, Jumat pagi. Masa mengancam akan menduduki gedung bila pengelola tidak juga menjalankan perintah Pengadilan Negeri Medan terkait pembatalan Akta Nomor 13 tahun 2011. Penyegelan ini dilakukan masa setelah mendapat informasi kalau gedung berlantai 2 itu masih disewakan pihak pengelola kepada masyarakat. Isu itu terbukti karena ketika masa datang selepas salat Jumat, mereka memergoki beberapa pekerja yang sedang mendekorasi gedung untuk prosesi pernikahan. Tindakan itu dinilai masa telah mengangkangi putusan Pengadilan Negeri Medan yang telah memutuskan gedung Balai Raya bagian dari aset Akta Nomor 25 tahun 2001. Sekretaris DPC Aceh Sepakat Pangkalan Berandan Muhammad Nur menilai sikap pengelola gedung semakin mempertegas ada upaya menjadikan harta wakaf yang dikelola Aceh Sepakat dijadikan aset pribadi. Ia pun mempertanyakan alokasi dana yang terkumpul dari penyewaan gedung. Menurut Ketua DPD Aceh Sepakat Asahan Iwan Mehta, biaya penyewaan gedung Rp20 juta. Bisnis penyewaan sudah berlangsung puluhan tahun, sehingga wajar bila masyarakat menanyakan sistem pengelolaan keuntungan. Masa juga meminta dilakukan audit terhadap yayasan milik Aceh Sepakat lainnya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, menjelang Hari Pahlawan, prajurit TNI di Aceh ramai-ramai membersihkan situs cagar budaya makam Laksamana Mala Hayati. Di sana mereka bergotong royong hingga mengecat pagar makam. Gotong royong bersama ini melibatkan 120 personil Komando Distrik Militer dan Dinas Sosial Aceh Besar. Prajurit TNI berseragam loreng ini berbagi tugas, mulai dari membersihkan areal makam hingga mengecat pagar. Lokasi makam itu sendiri terletak di Desa Lamrih, Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar. Komandan Koramil 05 Masjid Raya, Mayor Bukhari mengatakan kegiatan gotong royong ini dilakukan dengan tujuan sebagai bentuk rasa kepedulian dan rasa hormat terhadap para pejuang. Selain itu, aksi bersih-bersih dalam rangka menyambut Hari Pahlawan ini juga untuk menjaga serta melestarikan situs cagar budaya yang ada di wilayahnya. Bukhari pun mengajak semua lapisan masyarakat untuk melestarikan situs cagar budaya, tujuannya agar generasi berikutnya dapat mengetahui dan melihat lokasi-lokasi sejarah. Sudaralun, Jaksa Penuntut Umum Kejari Aceh Utara telah melimpahkan 5 bandar bersama 40 kg sabu-sabu ke Pengadilan Negeri Lok Sukun Aceh Utara. Pelimpahan itu dilakukan Kamis sore kemarin setelah Jaksa merampungkan berkas dakwaan. Kelima tersangka bandar sabu adalah Zulkifli 40 tahun asal Kecamatan Delima, Kabupaten Pidi, M. Dahlan 48 tahun warga Kecamatan Matangkuli Aceh Utara, Saiful 39 tahun warga Banda Sakti Lok Smawe, serta Musriadi 38 tahun dan Tajul Maulana 38 tahun. Keduanya warga Kecamatan Idiraya Aceh Timur. Untuk diketahui, BNN Pusat pada Jumat 18 Agustus lalu berhasil menyita 40 kilo sabu-sabu dari 4 bandar di sebuah mobil di Jalan Nasional Simpang Lampu Merah, Desa Kota Panton Labu, Aceh Utara. Bersama 4 pria itu, polisi juga mengamankan mobil Nissan Juke dan Mitsubishi Strada. Lalu pada 19 Oktober 2017, BNN melimpahkan 5 bandar itu dan 40 kilo sabu-sabu ke Kejari Aceh Utara. Mereka dibawa dari Jakarta ke Aceh Utara dengan menggunakan pesawat setelah berkas P21. Kemarin kelima tersangka dilimpahkan ke pengadilan dan dititipkan kembali ke Rutan Cabang Lok Sukun untuk menunggu jadwal sidang. Sudaralun, Polresta Banda Aceh akan menyerahkan 6 wanita yang diduga pekerja seks komersial ke polisi syariah. Keenam perempuan yang diciduk dari salah satu hotel ini terancam dikenakan hukuman cambuk. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Saladin mengatakan, untuk saat ini keenam wanita sudah dipulangkan ke rumah masing-masing. Mereka dikenakan wajib lapor. Setelah gelar perkara nanti, mereka akan langsung diserahkan ke polisi syariah. Selain itu, polisi saat ini juga sedang memburu N yang berperan sebagai perantara. N kini masuk dalam daftar pencarian orang. Polisi membongkar prostitusi online terselubung di Banda Aceh pada Minggu 22 Oktober lalu. Seorang germo serta 6 perempuan diduga PSK diamankan. Tarif wanita ini mencapai jutaan rupiah. Mereka dibekuk personil unit PPA Satreskrim Polresta Banda Aceh yang melakukan penyamaran. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita malam edisi Jumat 3 November 2017. Berita pagi Serambi FM dapat Anda ikuti pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sederalun, wassalam.